Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang insyaallah kita akan kembali melanjutkan kitab yang biasa kita baca, Syarah Riyadus Salihin. Terakhir kita sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan orang-orang yang lemah, lemah dari sisi ekonomi maupun yang lainnya, akal dan yang lainnya. Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan juga tidaklah kalian diberikan rizki kecuali karena orang-orang yang lemah di antara kalian. Maka hadis ini sebagai penghibur bagi pihak-pihak yang memiliki kelemahan dari sekian sisi, lemah fisiknya, lemah ekonominya, ataupun mungkin lemah IQ-nya, tapi dia semangat, tetap semangat belajar, maka punya keutamaan. Jangan kecil hati, jangan minder. Pertahankan keutamaan ini dengan tetap berusaha istiqomah. Lemah fisiknya, gunakan fisik yang seadanya itu untuk kebaikan. Semampu dia, dia gunakan untuk Islam dan kaum muslimin sesuai yang dia mampu, dan dia kuatkan dengan doa dia, dengan tawakal dia, dengan yakin yang ada pada hatinya. Dalam hadis yang lainnya, yang terakhir di bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah, Rasulullah alaihissalatu wassalam menyatakan, ubuguni adzu'afa'a, carilah oleh kalian untukku orang-orang yang lemah. Fa'innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afa'ikum, karena sesungguhnya hanyalah kalian ditolong dan diberikan rizki karena orang-orang yang lemah diantara kalian. Dan faedah yang berikutnya dari hadis-hadis ini adalah sebagai motivasi, penyemangat bagi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, apakah harta atau fisiknya atau ilmunya, maka bantu mereka yang memiliki kekurangan ataupun kelemahan, sehingga ketika dua golongan ini saling membantu, saling bekerja sama, maka akan muncul kekuatan yang besar yang ada pada kaum muslimin, yang dengannya Allah akan memberikan kebaikan kepada Islam dan kaum muslimin. Semuanya punya andil, bisa memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin, apapun kondisinya. Yang penting dia memberikan apa yang dia mampu. Jangan sampai dia mampu namun tidak melakukan suatu amalan yang dia mampu. Maka ini termasuk sifat atau keadaan yang tercela, bahkan bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan al-halak, kebinasaan. Tidak bosan kita akan nukilkan di sini, walaupun pernah juga dinukilkan ucapan para ulama yang berisi dorongan, anjuran, hasungan untuk kita semuanya agar memberikan apa yang kita mampu untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara ucapan tersebut adalah ucapan Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, wa rahimallahu man a'ana ala ad-din walau bisyatri kalimatin. Semoga Allah merahmati orang yang menolong agama ini, agama Islam, walaupun hanya dengan setengah kalimat yang dia ucapkan, yang dia mampu, memberikan nasihat, anjuran, teguran kepada saudaranya, temannya, mengarahkan kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar, walaupun hanya setengah misalkan, atau kalimatnya pendek, tapi itu yang dia mampu. Maka Syekh rahimahullah mendoakan agar atau berharap orang tersebut dirahmati oleh Allah dengan sebab dia punya upaya maksimal untuk menolong agama ini, walaupun hanya dengan setengah kalimat, gambaran yang sangat minim. Kita kalau berbicara, kalau mau ditulis mungkin sekian puluh halaman dari subuh sampai menjelang tidur. Dari sekian puluh atau mungkin ratus halaman yang kita ucapkan, berapa kalimat yang berisi atau yang menganjurkan atau yang berisi pembelaan terhadap agama kita, agama Islam? Mungkin hanya sekian kalimat, atau na'udzubillah mungkin gak ada. Yang ada kalimat-kalimat mubah, atau bahkan na'udzubillah kalimat yang makruh, bahkan yang haram. Maka usahakan kita memiliki andil untuk menolong agama ini, walaupun dengan sesuatu yang sangat minimal, tetapi itulah yang kita mampu. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah melanjutkan, wa innamal halaku fi tarki ma yaqdiru alaihi al-'abdu min ad-da'wati ila hadzal-din. Namun hanyalah kebinasaan itu atau kehancuran itu ada pada sikap seorang hamba, perbuatan seorang hamba yang dia meninggalkan apa yang dia mampu, tidak melakukan apa yang sebenarnya dia mampu dari mendakwahkan atau mengajak manusia kepada agama ini. Dia mampu untuk berdakwah, dia mampu untuk menolong agama Islam, apakah dengan lisannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, namun dia tidak melakukannya. Maka ini kata Syekh rahimahullah dikatakan menjadi sebab al-halak, kebinasaan. Maka subhanallah ya, nasihat yang luar biasa, bisa kita katakan nasihat emas dari beliau rahimahullah, yang kalau kita memahaminya dengan benar dan mempraktekannya, niscaya akan muncul biiznillah para mujahidin, para pejuang untuk membela agama Islam. Tidak mesti dengan berperang, berjuang. Kalau enggak ada peperangannya, dengan apa yang dimampui, belajar, beramal, berdakwah dan sabar. Thullabul ilmi jihadnya adalah dengan belajar, maka maksimalkan kesempatan atau waktu untuk belajar thullabul ilmi dengan optimal, dengan maksimal, dalam rangka atau sebagai bentuk untuk menolong agama kita ini, agama Islam, dan juga dalam rangka untuk menghindarkan diri kita dari kebinasaan. Khawatir kalau kita tidak memberikan atau melakukan apa yang kita mampu untuk menolong agama ini, kita tidak melakukannya, maka khawatir ini menjadi sebab kebinasaan kita, kehancuran kita. Maka subhanallah, kalimat yang luar biasa manfaatnya, ia menjadi penyemangat kita seharusnya untuk memberikan yang terbaik apa yang kita mampu untuk agama ini, untuk Islam dan kaum muslimin. Ulama yang lainnya, yang kedua yang juga pernah disampaikan di masjid ini juga, ucapan Asy-Syaikh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, beliau mengatakan, walamma dhaharat li awwalu syaibatin amsaktu lihyati wa qultu madza qaddamta lil Islam ya Muqbil. Ketika nampak bagiku uban yang pertama, yakni ketika beliau baru beruban rambutnya atau jenggotnya, maka beliau memegang jenggotnya dan mengatakan, apa yang telah engkau persembahkan, yang kau berikan untuk Islam, wahai Muqbil. Beliau sendiri rahimahullah, seorang imam besar di abad ini dari negeri Yaman, semua ahli sunnah insyaallah mengenal siapa beliau, bagaimana andil beliau yang luar biasa untuk Islam dan kaum muslimin. Insyaallah cukup ya, dua nasihat imam besar ini di zaman sekarang untuk menjadi penyemangat kita semua, agar kita mampu, agar kita bersemangat untuk memberikan apa yang terbaik yang kita miliki. Kita berikan tenaga kita, harta kita, ilmu kita, dan yang lainnya, ide kita yang baik, kita berikan untuk Islam dan kaum muslimin. Naam. Dan di antara hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita agar kita maksimal memberikan andil kontribusi bagi Islam dan kaum muslimin adalah kita banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah kekuatan agar bisa maksimal dalam beramal, dalam memberikan andil yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin. Di antara doa yang paling utama disebutkan dalam hadis di dalam kitab As-Sahihah, yaitu Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ma min da'watin yad'u bihal abdu afdala min Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan suatu doa yang lebih utama daripada doa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-mu'afata, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita mohon diberikan oleh Allah di dunia keselamatan. Selamat dari apa? Dari berbagai macam mara bahaya. Baik mara bahaya yang menyerang fisik kita maupun hati kita. Kita berharap dengan sering atau dengan memohon, membaca doa ini, Allah jaga kita dari berbagai macam kemaksiatan yang merupakan sebab kebinasaan, lawan dari al-mu'afata, keselamatan. Yang masih muda, yang masih bergejolak jiwa mudanya, banyak-banyak berdoa. Di antara yang doa ini, di samping doa-doa yang lainnya banyak sekali, tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, ini adalah doa, doa yang paling utama, afdol, yang dipanjatkan oleh seorang muslim. Doa, baca doa ini, Allahumma inni as'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Pahami dengan baik isinya dan berusaha untuk melaksanakan kandungannya. Kita mohon keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan dari hawa nafsu, pelampiasan syahwat dan yang sejenisnya. Sangat perlu kita membaca doa yang berisi seperti ini di samping doa-doa yang lainnya. Itu beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita fahami serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kita berusaha biiznillah untuk memberikan apa yang kita mampu dalam rangka menolong agama ini, dimulai dari yang sederhana, dari yang kelihatan, yang dekat dengan kita, lingkungan masjid, lingkungan pondok, dari situ dulu. Walaupun hanya sekedar mematikan lampu ataupun AC, kipas angin, itu juga sebenarnya salah satu upaya untuk menolong agama Islam. Mengapa? Penghematan. Penghematan adalah ajaran Islam. Penghematan diperintahkan. Di samping kalau kita tidak mempedulikan masalah ini, bisa memberikan efek yang jelek. Kalau dibiarkan lampu tidak dimatikan, atau AC tidak dimatikan misalkan, atau kipas angin, atau yang lainnya, sampah dan yang lainnya dibiarkan, padahal kita mampu, maka ini suatu yang tidak baik, bahkan kejelekan. Kita mulai dari yang kita mampu, yang mudah, yang ada di depan kita, yang di hadapan kita. Sebagai seorang talibul ilmi, ya, maka dimulai dari sekarang untuk mempraktekkan ilmunya. Semangat di dalam talabul ilmi dan juga mengamalkan ilmu yang didapatkan, agar apa? Diberkahi. Sudah pernah disampaikan bahwasanya kita memulai dari hal yang mudah atau yang paling penting. Kita punya prinsip, hendaknya kita berpegang teguh komitmen dengan suatu amalan yang wajib, terutama itu yang kita dahulukan. Kita komitmen dengannya. Setelah mampu, kita tambah dengan amalan-amalan sunnah. Kalau merasa amalan sunnahnya berat, dimulai dari yang wajib dulu. Kita berusaha untuk sholat misalkan, berjamaah tidak telat 5 kali sehari semalam, tiap hari. Itu dulu yang kita komitmenkan. Mampu tidak? Dicoba dan harus. karena punya keutamaan yang besar. Di antaranya siapa saja kata Nabi SAW yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari atau 40 malam, maka ditulis baginya baro'atun, dua pembebasan, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, pembebasan dari api neraka dan pembebasan dari sifat kemunafikan. Kita coba dari ini dulu, yang ini adalah kewajiban. Setelah kita mampu, maka tingkatkan. Ya bisa kita sambil jalan mengerjakan yang wajib, ditambah sunnah yang kita mampu. Apakah ba'diyah zuhurnya karena mudah, qabliyah zuhur mungkin telat. Sudah yang mudahnya ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Untuk qabliyahnya nanti mungkin setelah mampu untuk komitmen dalam mengejar keutamaan ini. Mampu tidak kita bisa tepat waktu sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kita gak tahu, sudah belum 40 hari, tidak usah dihitung. Tapi dengan cara terus berusaha untuk tidak tertinggal dari takbirnya imam, takbir pertamanya imam. Setelah bagus, tingkatkan dengan qobliyahnya. Saya sudah mampu ini, bangun pas subuh azan ke air apa, pas masuk masjid sudah qomat, tidak masalah, dia masih bisa mengejar takbiratul ihram. Qobliyahnya ya sudah nanti. Ini bagi yang merasa berat, setelah sekian waktu dia berupaya untuk istiqomah dengan amalan ini, biznillah Allah akan tolong dia untuk bisa meningkat amalannya. Ini bagi yang merasa sulit. Tapi bagi yang sudah terbiasa ya, tingkatkan dengan sholat rawatibnya. Yang jelas keutamaannya dibangunkan sebuah rumah di surga bagi yang istiqomah mengerjakan 12 rakaat rawatib sehari semalam. Dibangunkan buniyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan dengan sebab dia sholat setiap hari dan setiap malam, sehari semalam, setiap harinya 12 rakaat. Setelah mampu ini, tingkatkan terus seperti itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, mereka datang dan minta apa yang Allah wajibkan. Kata Nabi, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Ada yang lain? Enggak ada. Sudah saya kan komitmen mengerjakan yang wajib-wajib saja, tidak akan dikurangi, tidak akan ditambah. Kata Nabi, aflaha in shadaq, dia beruntung kalau jujur. Ya bagaimana dia gak sunnah? Ya dia baru kenal Islam awal-awal. Kalau dia komitmen dengan apa yang dia ucapkan, maka Allah akan mudahkan, Allah akan lapangkan dadanya, sehingga dia akan tertarik dan semangat mengamalkannya sunnah. Begitu kata para ulama rahimahumullah. Dan dengan terus seterusnya, setelah satu berhasil komitmen, tambah lagi amalan berikutnya, terus sampai semaksimal mungkin yang dia mampu. Dia berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Karena dia gak tahu mana dari amalan tersebut yang diterima, dan juga dia tidak tahu mana yang lebih banyak, amalan soleh dia atau dosa dia. Maka dia berusaha untuk memperbanyak meningkatkan amalan soleh dengan harapan bisa mengimbangi kekurangan dia ataupun dosa-dosa dia. Maka dia semangat untuk beramal soleh apa yang dia mampui, termasuk adalah membelanjakan harta yang dia miliki, infak. Disebutkan di ayat yang terakhir, disebutkan di pembahasan kemarin, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. apa saja yang kalian infakkan, yang kalian belanjakan di jalan Allah, tentunya di jalan kebaikan, maka dialah Allah yang akan memberikan ganti, ganti yang lebih baik. Dan dialah Allah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Ayat ini menjadi penyemangat bagi kita semuanya untuk menginfakkan apa yang kita miliki fisabilillah. Kita mendengar ada pembangunan ini, pembangunan itu dari gedung-gedung Ahlus Sunnah, apakah masjid ataupun pondok pesantren, mahad, kita maksimalkan apa yang kita mampu. Dan kita yakin Allah yang akan memberikan gantinya. Selama masih bisa, terus jangan khawatir kurang. Mana qasat shadaqatun min mal, kata Nabi alaihi salatu wasalam, shadaqah atau harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, akan diberikan berkah oleh Allah. Apakah diberikan tambahan kuantitasnya atau minimalnya kualitasnya. Dan yang ekonominya pas-pasan bukan berarti tidak bisa berinfak, tetap bisa. Dan jangan khawatir rezekinya akan berkurang. Karena apa? Karena kita tidak akan mati kecuali setelah menyempurnakan rezekinya. Kalau kita masih hidup, itu artinya kita masih punya rezeki yang akan kita nikmati. Masih ada istilahnya bagian rezeki kita yang belum kita nikmati. Ketika masih ada, yang akan mati. Terus kita menikmati atau menyempurnakan rezeki kita sampai kalau sudah selesai sempurna, baru kita meninggal dunia. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ayuhan nasu inna hadakum layyamuta hatta yastakmila rizqahu, wahai sekalian manusia, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sekali-kali tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya, mengambil atau menikmati, mendapatkan rezekinya secara sempurna. Fala tastabti'u ar-rizqa, oleh karena itu janganlah kalian merasa lambat rezekinya. Jangan. Kenapa? Pasti dapat rezeki dan pasti akan sempurna rezekinya sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk dia, yang Allah takdirkan untuk dia. Mungkin ada perasaan seperti itu, oh lambat ya rezekinya, kurang hari ini. Ingat, pasti akan datang. Walaupun sekarang enggak atau sedikit, besoknya masih ada. Dan sampai sempurna rezekinya baru dia meninggal dunia. Khudhu mahalla wa da'u ma hurrima, kata Nabi, ambil yang halal, cari rezeki yang halal, jangan atau tinggalkan yang diharamkan. Mengapa? Karena semuanya sudah ditentukan rezekinya, tidak akan berubah, tidak akan bertambah karena kita pelit. Tidak, tidak jadinya kita sedekah bukan atau tidak akan menambah rezeki kita. Demikian pula kita sedekah infak tidak mengurangi rezeki kita. Rezeki kita sudah tetap akan datang sesuai dengan yang Allah takdirkan untuk kita. Kalau sudah sempurna baru kita meninggal dunia. Nah, untuk para thullabul ilmi, hendaknya dalam rangka memaksimalkan andilnya bagi Islam, kontribusinya bagi Islam dan kaum muslimin, maka pegang erat prinsip yang pernah juga disampaikan, yaitu jangan bermudah-mudahan untuk sedikit-sedikit keluar. Bukan hanya untuk thullabul ilmi, untuk kita semuanya, jangan bermudah-mudahan keluar kecuali untuk perkara yang memang harus dikerjakan. Kata Imam Malik rahimahullah, la tuksir asyukhusa ay al-khuruj, janganlah engkau memperbanyak keluar, keluar dari rumah dikit-dikit, keluar dikit-dikit, izin mau kesini mau kesitu, padahal bisa titip atau bisa diwakilkan dan dia bisa konsentrasi thalabul ilmi, atau bagi yang bukan thalabul ilmi bisa konsentrasi ibadah di rumahnya. Jangan berbanyak keluar min baitika, dari rumahmu. Kalau thalabul ilmi ya dari sakannya, dari mahadnya, jangan keluar. Tidak pantaslah thalabul ilmi sering keluar. Illa li amrin la budda minhu, kecuali untuk mengerjakan suatu perkara yang memang harus dikerjakan. Misalkan cukur yang enggak bisa nitip. Atau bisa datangkan tukang cukur ya kalau mampu. Atau minta afwan, bisa enggak nyukur saya? Temannya afdol itu kalau bisa. Saling mencukur. Bukan hanya ketika umroh dan haji saling mencukur kan, biar apa? Gratis. Ya. Kalau mampu ya enggak apa-apa. Bagus itu, bisa menghemat sekian real ya. Dia punya alatnya bawa misalkan. Nah, kita cukurnya cukur, saling mencukur. Di sini pun ya kalau bisa seperti itu. Temannya mencukur temannya yang satu, ya, saling gantian. Kalau panjang afannya nanti, kalau anak panjang cukur ya, iya siap. Tinggal beli alatnya, patungan. Akhirnya apa? Cukur pun tidak jadi keluar. Berarti apa? Ya, na'udzubillah misalkan sakit, enggak bisa kalau sakit benar-benar yang sehat semuanya. Kalau sakit sudah dikasih obat apa masih sakit ya terpaksa keluar. Enggak bisa di sini terus kan? Untuk apa? Mencari al-afiyah, kesembuhan. Nah, ini contohnya yang mau enggak mau harus dikerjakan apa? Sakit. Cukur masih bisa kalau mampu, makanya dari sekarang usahakan untuk bisa mencukur ya. Belajar mencukur. Intinya itu ya rata. Enggak usah banyak gaya. Yang satunya tipis, yang bawahnya, yang atasnya tebal. Aduh. Khawatir maksudnya apa? Qaza ya. Yang dilarang. Nah, ya yang para abahnya juga kalau mampu dengan keluarga yang ada di rumahnya mencukur ya bagus. Minta kepada anaknya, minta kepada pasangannya, istrinya atau yang ada di rumah, tolong cukur saya, cukur dah. Enggak usah ke keluar. Menghemat biaya, menghemat tenaga, mengirit waktu, dan lebih harmonis kan kalau pasangannya yang mencukur begitu. Demikian pula para thalabul ilmi. Gitu. Jadi intinya jangan banyak keluar dari rumah kecuali untuk suatu urusan yang memang harus dikerjakan, yang nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dimahat. Wala tajlis fi majlisin la tastafidu minhu ilman. Dia juga memberikan nasihat yang luar biasa manfaatnya. Jangan engkau duduk di suatu majlis, perkumpulan, apakah sesama santri atau dengan aba-aba, atau aba dengan aba-aba, yang jelas suatu majlis apapun itu. Jangan engkau duduk di suatu majlis yang mana engkau tidak bisa mengambil faedah ilmu darinya. Ini nasihat yang luar biasa. Apanya? Berat dikerjakan. Luar biasa bagusnya, faedahnya, manfaatnya, tapi berat untuk dipraktikkan. Seringnya apa? Dilanggar atau ya, tidak maksimal mengerjakan nasihat yang luar biasa manfaatnya kalau dipraktikkan oleh seluruh kaum muslimin, terutama thalabul ilmi. Bukan hanya thalabul ilmi saja yang membutuhkan nasihat ini, tapi seluruh kita kaum muslimin benar-benar butuh nasihat tadi. Tidak keluar rumah kecuali memang dibutuhkan. Bukan berarti enggak boleh olahraga, boleh. mau main futsal, mau berenang, selama itu memang bermanfaat untuk kesehatan kita dan menghilangkan kejenuhan, biar kita muncul semangat barunya, ya gak apa-apa, bagus, tidak dilarang. Intinya hal itu bermanfaat tidak, atau manfaatnya lebih dominan atau mudaratnya yang lebih dominan. Ngopi tidak dilarang, silakan ngopi. Ayo kita ngopi kemana? Silakan ngopi sambil membahas apa, misalkan program. Bukan hanya ngopinya, tapi hanya sekedar alat ngopi itu. Ngopi bareng itu alat saja. Untuk apa? Untuk dijadikan sarana membahas hal-hal yang bermanfaat untuk dakwah dan yang lainnya, untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi Islam dan kaum muslimin. Jadikan majelis-majelis kita, perkumpulan-perkumpulan kita, ngariungnya kita, kumpulnya kita di mana pun, di masjid, di rumah, di tempat makan, jadikan hal itu atau pertemuan tersebut bermanfaat, berfaedah, bisa mengambil ilmu. Bukan hanya ilmu Al-Qur'an dan Sunnah, tapi juga pengalaman orang yang itu mengandung kebaikan. Jangan dibayangkan ilmu itu harus ada ayatnya atau hafal ayatnya, hadisnya, enggak mesti. Tapi langsung dalam praktek pengalaman orang yang itu terbukti baik, bermanfaat, tidak melanggar syariat, itu juga faedah ilmu. Praktek dari pengamalan ilmu. Itu beberapa nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Nas'alullah at-taufiq. Kita memohon kepada Allah taufiq, diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan sampaikan kepada yang lainnya supaya juga yang lain mendapatkan faedah dan bersemangat untuk beramal atau memberikan kontribusi yang terbaik bagi Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.